عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang membimbing kita semuanya untuk menjadi hambanya yang mencintai Tauhid dan Sunnah. Sehingga bentuk dari rasa cinta itu kita wujudkan dengan belajar masalah akidah, masalah Tauhid, dan semua turunannya. Kajian Rabu pagi diselenggarakan oleh komunitas atau oleh APKOM, ya, Asosiasi Pengusaha Komuter Indonesia, bekerjasama dengan ANB Channel dan Yayasan Amal Abadi Indonesia, menghadirkan materi-materi tentang masalah Tauhid. Dan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa buku di kajian-kajian sebelumnya. InsyaAllah kita akan membahas satu buku baru yang berjudul Al-Qawlul Mufid Fi Adillati Tauhid, yang buku itu diterjemahkan oleh tim ANB Channel dengan dikasih judul terjemah Ayat-Ayat Tauhid. Seperti ini, barangkali peserta atau para pemirsa ada yang berminat untuk memilikinya, nanti bisa menghubungi di ANB Store. Dan Alhamdulillah saat ini kita dibersamai oleh Al-Ustaz Al-Fadil, guru kita semuanya, Ustaz Abu Isa Abdullah bin Salam. Dan beliau termasuk salah satu di antara inisiator yang banyak memberikan kepada saya, terutama tentang pemahaman masalah Tauhid. Saya masih ingat ketika kita daurah Kitab Tauhid, dari awal sampai akhir, dalam waktu beberapa hari, yang diselenggarakan oleh YPIA, Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Dan ketika itu saya masih mahasiswa di UGM. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita, Ustadz Abu Isa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali melihat Ustadz, ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah selalu. Ada bergantung demikian juga Ustaz. Alhamdulillah baik, khair Ustaz. Alhamdulillah ada banyak perubahan Ustaz, ya. Pertama, size bajunya kelihatannya lebih gede ini. Baik. Yang jelas tambah tua kan? Iya, kelihatan ada putih, ada putihnya di depan, ya. Dan semakin tua semakin menunjukkan wibawa Ustaz. Masyaallah. Masyaallah. Baik, Ustaz, nanti insya Allah kami berikan waktu untuk Ustaz menyampaikan tentang yang pertama, mukaddimah buku ini. Karena beliau, Ustaz Abu Isa, pernah memberikan syarah penjelasan terhadap buku ini dalam sebuah buku yang beliau beri judul Sucikan Iman Anda dari Noda Syirik dan Penyimpangan, yang buku itu diterbitkan oleh pustaka apa Ustaz? Pustaka Muslim YAI, dan sudah tersebar bagi jamaah yang mengendaki, mungkin bisa melihat di Yuvid Store, insyaallah juga ada, saya pernah melihat juga di beberapa di toko-toko online yang lain. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan tentang buku ini dan berikut motivasi bagi kami agar bisa semakin rajin dalam mengkaji Tauhid. Kepada Ustaz Abu Isa kami persilahkan. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pemirsa AMB TV rahimani wa rahmatullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam kegiatan kajian Rabu pagi yang biasa diselenggarakan oleh TV bersama Ustaz Amin Nurbait Hafidzullah, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan disampaikan tentang mukadimah sebelum nantinya ada kegiatan rutin kajian tentang kitab Qaul Mufid fi Adillatit Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Wasabi rahimahullah. Para pemirsa MPTV, assalamualaikum wa iyyakum. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, yang pertama terkait dengan sedikit kitab Qaul Mufid fi Adillatit Tauhid. Jadi kitab Qaul Mufid fi Adillatit Tauhid karya Syekh Muhammad Al-Wasabi ini dulu ya waktu kami belajar di Yaman, ya praktis semua pesantren-pesantren Darul Hadis, ya pesantren-pesantren yang mengajarkan tauhid dan sunnah itu menjadi buku wajib ya untuk dipelajari, khususnya untuk kelas pemula. Maka termasuk kami pun waktu itu ya belajar kitab Qaul Mufid ini. Sehingga ketika kemudian kami pulang ke Indonesia pun, ya saya berusaha untuk kemudian mengajarkan kembali kitab Qaul Mufid ini. Ya. Dan alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala mendapatkan kesempatan untuk kemudian menulis penjelasannya, sarahnya, dan disampaikan juga di forum daurah yang diselenggarakan oleh YPIA Lasan pada waktu itu sekitar tahun 2007-an. Sahabat ANB TV rahimani warahmatullah. Itu tentang buku Qaul Mufid. Jadi intinya di dalamnya isinya lah dalil-dalil tauhid, baik berisi ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh penulis mualif Syekh Muhammad bin Abdullah dalam beberapa bab yang saya kumpulkan di dalam buku penjelasan, saya bagi ke dalam 27 bab. Amat sangat bagus apabila kemudian ini dipelajari oleh para pemirsa dan nanti insya Allah dengan bimbingan Ustaz kami Nurbait, para pemirsa akan mendapatkan penjelasan-penjelasan terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan dalamnya, karena praktis beliau hanya menyampaikan dalil-dalilnya dan tidak menyampaikan banyak penjelasan di dalamnya. Para pemirsa ANB TV, assalamualaikum wa'alaikum. Sedikit saya sampaikan tentang penulis, biografi dari penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Wasabi. Jadi perlu diketahui bahwa ada kesamaan nama dengan Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tamimi, tetapi ya masa yang cukup jauh ya. Ratusan tahun masanya, masa yang berbeda. Jadi beliau itu kunyahnya Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Abdali Al-Yamani. Beliau berasal dari Yaman, dari daerah Wasop, salah satu daerah atau wilayah di negara Yaman. Nah, beliau lahir pada tahun 1376, tanggal 12 Safar 1376 Hijriah, sekitar tahun 1956. Nah, beliau dilahirkan di keluarga yang memang agamis, sehingga beliau sudah terdidik sejak kecilnya dalam suasana yang agamis, yang itu tentunya membentuk karakter beliau. Ya, sebelumnya mohon maaf saya sampaikan bahwa biografi yang saya sampaikan inilah mengambil dari apa yang ditulis oleh salah satu dari murid beliau. Jadi ya, karena beliau memang dilahirkan di keluarga yang agamis, ya, religius, maka sejak kecilnya beliau terbina baik di lingkungan keluarganya. Maka demikianlah pendidikan masa kecil beliau, bahwa jadi di pendidikan dasarnya beliau dididik langsung oleh ayah beliau, di samping juga sekolah di sekolah dasar di kampung halaman beliau di Asop. Nah, ketika memasuki masa remaja di usia sekitar 16 tahun, beliau berangkat rihlah menuntut ilmu ke negeri haram. Beliau belajar selama kurang lebih 5 tahun di Darul Hadis di Madinah, ya, dari tahun 1392 sampai 1396 Hijriah. Lalu kemudian berpindah ke Mekah dan di sana selama 2 tahun untuk belajar ilmu syar'i di Mekah. Jadi praktis selama kurang lebih 7 tahun beliau berada di negeri haram Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu syar'i. Maka setelah kemudian beliau selesai belajar di negeri haram, beliau pulang ke kampung halamannya, ya, dan memulai kemudian mengajar dan berdakwah di kampung halamannya. Itu setelah tahun 1398. Nah, ketika kemudian beliau pulang kampung, mulai berdakwah, maka jelas beliau fokus berdakwah untuk tegaknya tauhid di tengah-tengah masyarakat dan sunnah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, kemudian menegakkan sunnah dan meninggalkan syirik serta bid'ah. Itu yang menjadi fokus dari dakwah dan pengajaran beliau rahimahullah. Kemudian ketika awal tahun 1399 Hijriah, lalu beliau berpindah ke kota Hudaydah, masih juga di wilayah Yaman tetapi tidak seprovinsi dengan tempat tinggal beliau. Kemudian dibangunlah di sana masjid sebagai pusat dari dakwah dan pendidikan yang beliau berdakwah di sana. Kemudian pada tahun 1408, ya, 1408 sampai 1412, ya, semangat beliau untuk menuntut ilmu ya syar'i tidak belum pudar sama sekali, maka beliau kemudian menimba ilmu lagi ke Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi di Damaskus. Jadi beliau belajar kembali, mendalami ilmu syar'i lagi, ya, secara berguru langsung kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah. Dan selama masa belajar di Darul Hadis Jammat, ya, di markasnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah, beliau ketika musim liburan di musim panas, maka beliau senantiasa pulang ke Hudaydah untuk kemudian mengajar dan berdakwah. Biasa kalau kemudian liburan di musim panas itu hampir kurang lebih 3 bulanan total. Nah, itu dimanfaatkan untuk kemudian menyampaikan apa yang sudah didapatkan selama belajar di Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah. Dan kemudianlah, demikianlah kemudian atas saran dari Syekh Muqbil bin Hadi untuk kemudian beliau menetap di kota Hudaydah untuk sudah cukup dari belajar dari Syekh Muqbil, dan kemudian untuk menyebarkan ilmunya lebih fokus di Hudaydah. Maka kemudian beliau aktivitas sehari-harinya setelah selesai dari belajar di Syekh Muqbil adalah mengajar, kemudian berdakwah dan menulis karya-karya ilmiah sampai akhir-akhir masa hayatnya. Nah, di akhir masa hayatnya beliau sakit, kemudian beliau berobat ke Riyadh dan kemudian wafat di sana di bulan Rajab tahun 1436 Hijriah. Dan beliau pun dimakamkan di Riyadh. Itu singkat tentang perjalanan pendidikan dan dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Ahad Al-Ashrawi. Pemirsa TV ANB rahimahullah. Nah, selama beliau belajar di Negeri Haram, di Mekah dan Madinah, maka beliau sempat berguru dengan banyak ulama-ulama yang kaum muslimin di Indonesia, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyin, itu sangat kenal. Yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad Mansur Al-Albani, Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Ansori, Syekh Bakar bin Abi Zaid, dan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi serta masaya-masaya yang lainnya. Yang menunjukkan bahwa guru-guru beliau lah artinya banyak dan termasuk para kibar ulama. Di samping ya, beliau mengajar dan berdakwah, tadi saya sampaikan bahwa beliau juga aktif menulis, maka banyak karya tulis beliau atau karya ilmiah beliau yang juga sudah tercetak, mungkin lebih dari 10-an judul kitab yang sudah tercetak, mungkin sebagian lagi belum tercetak, baik dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dan juga dalam ilmu hadis. Dan berdasarkan apa yang dikenal tentang beliau rahimahullah, bahwa beliau memiliki keistimewaan yang sangat tampak bagi yang mengenalnya, itu sangat mencintai sunnah, perhatian yang sangat besar terhadap akidah, serta sangat memusuhi sikap fanatisme kelompok yang telah membuat perpecahan di tengah-tengah. Dan para ulama yang mengenal beliau pun yang memberikan pujian, terutama guru beliau Syekh Muqbil rahimahullah. Jadi Syekh Muqbil di antara perkataan yang beliau sampaikan terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi ini adalah beliau seorang yang zuhud, warok, dan sangat sabar menghadapi kesulitan hidup. Syekh dalam tauhid, fikih, hadis, dan juga dalam akhlak, yang menunjukkan bahwa itulah karakter yang istimewa yang dimiliki oleh beliau, yang dikecuali oleh orang-orang yang mengenal Ya rahimahullah. Pemirsa NBTV, asyallahu wa iyyakum. Itu sekilas biografi tentang mu'alif Qol Mufid fi Adillatit Tauhid. Kemudian pada kesempatan yang kedua ini, atau pada poin yang kedua yang saya sampaikan, bahwa mengapa kita mesti belajar secara serius tentang Tauhid. Kita tahu bahwa kita hidup diciptakan oleh Allah SWT itu adalah untuk mentauhidkannya. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada. Makna dari liya'budun sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah liwahidun. Atau kullu mawdi' fil Qur'an, ubudullah fa ma'na wahidullah. Jadi setiap ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan perintah untuk beribadah kepada Allah, maka maknanya lah untuk mentauhidkan Allah SWT. Maka Syaikh Muhammad bin Abdullah rahimahullah dalam salah satu usulnya menjelaskan dengan singkat, liya'budun ay liwahidun. Agar supaya beribadah kepada aku, maksudnya untuk supaya mentauhidkan aku, kata Allah SWT. Sekarang ketika kemudian kita mengetahui ayat ini bahwa Allah SWT menghendaki dari kita semuanya untuk kemudian mentauhidkannya semata, maka tentunya obsesi kita semuanya adalah semata-mata untuk kemudian bagaimana bisa hidup itu dalam keadaan menjadi hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita hidup semata-mata untuk bisa menjadi hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Betul-betul mewujudkan, merealisasikan apa yang menjadi keinginan Allah terhadap penciptaan kita semuanya. Kemudian para pemirsa NBTV rahimahumullah, mohon maaf ya karena saya tidak terbiasa online, jadi persiapannya mungkin kurang matang. Saya izin sebentar ya untuk kemudian ini HP baterainya hampir habis, khawatir nanti mati di tengah jalan. Mohon maaf Ustaz Ami. Ya silakan Ustaz. Pasang ini dulu. Silakan. Ya, mau apa? Dipasang charger dulu sebentar. Ya. Siap, siap. Silakan Ustaz. Sebentar, ya. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi beliau live di rumah di Tasikmalaya ya. Di Tasikmalaya. Dan kita lihat suasana ruangan beliau penuh dengan buku-buku yang menjadi background ketika beliau menyampaikan materi. Baik pemirsa, kita tunggu beliau untuk mempersiapkan HP-nya yang mau dicas. Dan tadi kita mendapatkan beberapa gambaran dari biografi yang disampaikan oleh beliau, biografi penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang itu berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, penulis kitab Tauhid. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi itu dari Mekah, dari Saudi, kalau beliau dari Yaman. Penulis kitab Qaul Mufid fi Adillatit Tauhid ini berasal dari Yaman. Kita masih menunggu beliau. Baik, sudah siap Ustaz? Alhamdulillah. Suaranya belum bisa ditangkap. Sebentar. Suaranya bisa belum bisa di ya? Belum bisa terdengar ya? Oh. Mute zoom-nya. Ah, sudah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Baik, silahkan dilanjut Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Mohon maaf ya, para Baik. pemirsa. Masya Allah. Oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi ketika kemudian kita mendengar firman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kita memahami tadi maknanya bahwa tidaklah Allah menciptakan kita semuanya kecuali untuk mengetahuinya, maka semestinya obsesi dari hidup kita yang senantiasa terus membayangi kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa memastikan diri bahwa kita hidup adalah bagian dari yang mentauhidkan Allah SWT. Nah, tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita untuk mentauhidkannya tersebut itu kemudian Allah agar betul-betul ini adalah terrealisir di tengah-tengah umat manusia yang diberikan hidayah oleh Allah untuk kemudian merealisasikannya, maka Allah mengutus para rasul dengan misi yang sama. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul untuk menyuruhkan kepada mereka u'budu Allaha wastanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Perlu diketahui para pemirsa NBTV rahimani wa rahmatullah. Ketika Allah Ta'ala menurunkan Adam ke muka bumi, maka kemudian Adam memiliki anak cucu, maka seluruh anak cucu Adam sampai 10 generasi itu seluruhnya tetap menegakkan tauhid di muka bumi. Mereka semuanya hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Sampai kemudian setelah 10 generasi datang satu masa di mana pada akhirnya ada sebagian dari anak cucu Adam yang mempersekutukan Allah, sehingga kemudian secara umum bahwa pengaruh kehidupan mempersekutukan Allah itu menjadi kehidupan masyarakat secara umum. Itulah pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah utus Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama ke muka bumi. Coba perhatikan. Jadi sejak Adam alaihissalam, Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun ke muka bumi. Sehingga kemudian ketika muka bumi itu dipenuhi oleh orang-orang yang mempersekutukan Allah. Baru kemudian Allah utus Nuh alaihissalam untuk mengajak mereka kembali mentauhidkan Allah SWT. Dan dakwah Nabi Nuh alaihissalam terus tentang tauhid sampai 950 tahunan dan tidak beriman kecuali jumlah yang sangat sedikit. Maka kemudian jumlah yang sangat sedikit tersebut Allah selamatkan dengan melalui kapal Nabi Nuh AS, dan dibinasakanlah semua yang kafir ketika itu. Maka isi muka bumi dari manusia hanya yang bersama Nabi Nuh AS dalam kapal. Semuanya muwahidun, orang-orang yang bertauhid, dan selainnya orang-orang kafirnya, orang-orang musyriknya dibinasakan oleh Allah SWT. Nah, kemudian dari generasi anak cucu yang berada di kapal Nabi Muhammad SAW, akhirnya pun kemudian lahir generasi yang kembali mempersekutukan Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah utus Rasul. Dan ketika mereka yang mengingkarinya, tidak mau melaksanakannya, dibinasakan dan kemudian disisakan yang mentauhidkan Allah. Dan demikianlah ya, sejarah para Rasul dahulu. Mengapa ini penting untuk disampaikan? Untuk kita memahami bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki dari kita semuanya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, rahmat Allah Ta'ala kepada umat terakhir, umat Muhammad SAW ini, maka memang Allah secara umum tidak akan membinasakan umat ini secara totalitas dari yang kafir. Meskipun banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetap mempersekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, tetapi Allah tidak akan membinasakan umat ini dengan pembinasaan sebagaimana umat-umat terdahulu, kecuali nanti di akhir zaman ketika kemudian menjelang hari kiamat, maka ya justru kemudian Allah matikan terlebih dahulu orang-orang yang beriman, yang masih ada iman dalam hatinya, baru kemudian kiamat terjadi menimpa pada orang-orang kafir. Meskipun tidak akan terjadi pembinasaan secara menyeluruh, tetapi ya terkadang Allah mengadab sebagian kaum yang mereka mempersekutukan Allah, meskipun di tengah-tengah kaum tersebut ada yang beriman kepada Allah. Nanti di akhirat dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan nasibnya masing-masing. Pemirsa ANP TV rahimani wa rahimah. Satu, tadi Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Kemudian Allah mengutus para Rasul untuk kemudian mengajak kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka pertanyaannya kepada kita semuanya, sudahkah kemudian kita memahami tauhid? Sudahkah kemudian kita mengamalkan tauhid sesuai dengan yang apa yang Allah kehendaki? Kita perlu ingat bahwa ternyata dari kehidupan manusia secara umum itu adalah sedikit dari hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Dan predikat orang bersyukur itu minimal, syukur yang paling minimal adalah ketika kemudian mereka mentauhidkan Allah. Adapun kemudian ketika mereka musyrik, kafir, maka mereka adalah semua orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Sementara Allah berfirman, wa qalilu min ibadiy asyakur, dan sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Dan Allah juga nyatakan wa may yu'minu billahi illa wa musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Nah, di antara tafsir dari ayat tersebut lah, tidaklah mereka kebanyakan mereka beriman kepada Allah secara rububiyahnya, mereka mengakui Allah Rabb-nya, tetapi dalam praktek kehidupannya mereka mempersekutukan Allah di dalam beribadah. Sehingga para pemirsa ANP TV rahimani wa rahimah, kita sekali lagi harus berusaha memastikan diri untuk kemudian betul-betul mempelajari tauhid ini, sehingga di dalam kehidupan kita itu bersih dari noda-noda syirik, bersih dari noda-noda penyimpangan, baik yang terkait dengan hati, lisan maupun perbuatan. Kita tahu bahwa al-iman dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencakup hati, lisan dan perbuatan anggota badan. Demikian juga tauhid itu ada kaitannya dengan hati, lisan dan perbuatan badan. Lawannya kufur, ada kufur dalam hati, kufur dalam lisan dan ada kufur dalam perbuatan. Nah, demikian juga syirik. Ada syirik dalam hati, syirik dalam lisan, dan syirik dalam perbuatan. Nah, semua itu harus kita pelajari. Karena tidak mungkin itu kita bisa membersihkan diri dari mempersekutukan Allah tanpa kemudian kita mempelajari tentang detail dari tauhid secara batin, lisan maupun perbuatan, dan syirik secara batin, lisan maupun perbuatan. Dan alhamdulillah bahwa di dalam buku Qaul Mufid fi Adillati Tauhid itu mu'alif akan sampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mencakup bahasan di atas. Ya, yang kaitannya dengan hati, lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Yang diharapkan itu menjadi modal dasar yang sangat bagus untuk kemudian ke depannya para pemirsa itu memiliki bekal untuk mempelajari lebih dalam dan lebih jauh tentang hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa MBTV rahimani wa rahmatullah. Kita jangan pernah merasa aman dari terjerumus ke dalam mempersekutukan Allah. Yang mana Allah SWT memberikan ancaman yang sangat berat kepada perbuatan mempersekutukan Allah. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni yang lebih rendah daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian juga Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidz-dzalimin min ansar. Sungguh barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka haram baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong baginya. Dan aktivitas kebaikan yang telah diperbuatnya di muka bumi, maka itu selama aktivitas kebaikan yang telah dia upayakan, amal soleh yang telah diupayakan selama hidup di dunia akan sia-sia. Wal asra kullaha bita'an humakan ya'malun. Seandainya mereka, para nabi, itu mempersekutukan Allah, ini saya akan hapus pahala dari apa yang mereka kerjakan. Para nabi saja, seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka amal mereka tidak ada manfaatnya, tidak akan ada nilainya. Maka ini semuanya lah tentunya menjadikan kita semuanya untuk kemudian khawatir di dalam hidup kita terjerumus dalam kesyirikan. Siapapun kita orangnya, sekuat apapun kita keimanannya, maka kita mesti waspada dan hati-hati dan terus. Nah, di samping kita berharap kepada Allah menjadi bagian orang yang mentauhidkannya, bahkan kemudian bisa menyempurnakan tauhidnya, menyempurnakan keimanannya, tapi harus takut kalau kemudian terjerumus dalam kesyirikan. Menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya kalau kemudian kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya kita tahu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang sangat-sangat membela tauhid, mengingkari syirik. Dan Allah memerintahkan kepada para nabi untuk kemudian menjadikan beliau sebagai teladan. Bahkan nabi kita pun diperintahkan oleh Allah untuk meneladani bapaknya Ibrahim alaihissalam. Maka beliaulah tokoh Abul Amya yang merupakan tokoh tauhid termasuk paling sentral. Karena nabi-nabi, para rasul dan nabi setelah beliau adalah praktis semuanya lah anak cucu beliau. Namun Allah SWT ceritakan tentang beliau dalam surat Ibrahim 35-36. Wa qala Ibrahim rabbi jal hadzal balada amina wa tni wa bani ana abdul asnam rabbi innahunna atlana katsiran min nas. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang damai sentosa, serta jauhkanlah aku dan anak cucuku dari peribadatan kepada berhala. Sungguh Tuhanku, bahwa berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Ayat ini disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan kita mesti tahu bahwa setiap kisah baik tentang orang soleh yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah sebagai teladan bagi kita semuanya. Maka termasuk dalam hal ini, doa Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah kepada kita untuk memberikan teladan bagi kita semuanya, bahwa Ibrahim alaihissalam, sosok yang sedemikian rupa perjuangannya membela tauhid dan memberantas kesyirikan, tetapi tidak lupa untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah agar diselamatkan dia dan anak cucunya dari peribadatan kepada berhala. Maka mengomentari ayat ini, Syekh Ibrahim At-Taimiyah rahimahullah beliau menyampaikan, "Fama ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Lalu siapa yang merasa aman dari bala, dari musibah, terjerumus ke dalam kesyirikan setelah Ibrahim saja tidak merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi Ibrahim saja alaihissalam tidak merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Lalu apakah mungkin kemudian orang-orang yang jelas kedudukannya di bawah Ibrahim secara ilmu dan keimanan yang enggak bisa dibandingkan sama sekali kemudian merasa aman di bahwa dirinya akan terjerumus dalam kesyirikan, merasa dia sudah kuat dan tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Maka pernyataan Syekh Ibrahim At-Taimiyah rahimahullah tersebut kemudian di sesungguhnya itu pertanyaan retoris, tetapi dalam kasus ini dijawab oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Ya, dalam Fathul Majidnya beliau sampaikan, "Fama ya'manu al-bala illa man wajal bihi wa bima yakhruju min." Maka beliau sampaikan, tidak ada yang merasa aman dari bala syirik itu, dari musibah terjerumus ke dalam kesyirikan, kecuali memang dia orang yang jahil terhadap syirik dan terhadap segala hal yang dapat membersihkan dirinya dari kesyirikan. Maka di sini menunjukkan bahwa ternyata semakin dalam seseorang keilmuannya tentang masalah kesyirikan, tentang tauhid, maka perasaan khawatir itu semakin dalam. Jadi adanya keimanan, keilmuan, keimanan yang ada pada diri seseorang tentang tauhid ini, tentang bahaya syirik dan detail tentang syirik itu semakin membuat dirinya merasa takut terjerumus ke dalamnya. Dan tentunya mereka-mereka lah orang yang paling aman dari terjerumus ke dalamnya secara perhitungan manusiawi. Adapun orang yang semakin jahil, semakin tidak paham, semakin tidak belajar, sehingga dia tidak mengetahui tentang hakikat tauhid, hakikat syirik, detail bagaimana mentauhidkan Allah, detail bagaimana bentuk-bentuk mempersekutukan Allah, maka mereka akan semakin merasa aman. Merasa dirinya sudah bebas dari segala bentuk kesyirikan. Padahal bisa jadi dirinya berada dalam gelimang kesyirikan. Sebagaimana apa yang terjadi pada umat manusia, banyak umat manusia. Mereka tentunya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi kemudian yang tidak menisbatkan dirinya kepada agama Islam, mereka bahkan ya. Meskipun kehidupan syirik, kehidupan sehari-harinya mereka merasa menjadi orang yang mukmin, bahkan surga dijamin untuk mereka. Merasa akan dapetin surga. Demikian juga orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dinul Islam, kepada agama Islam, mencukupkan diri dengan sebagai orang beragama Islam. Tanpa kemudian mau belajar mengerti tentang hakikat Islam. Padahal al-Islam, Islam adalah tauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh melakukan ketaatannya, dan barok berlepas diri dari kesyirikan. Dan dalam makna barok itu ada makna memusuhi, ada makna kebencian, dan betul-betul terbebas dari praktek-praktek kesyirikan. Tetapi kenyataannya, pengakuannya agama Islam, tetapi kehidupannya berkelimang dengan praktek-praktek kesyirikan. Baik secara lahir maupun secara batin. Dan praktek-praktek syirik secara lahiriah itu menunjukkan bahwa di dalam batinnya pun jahil terhadap hakikat syirik, maka tersimpan dalamnya berbagai macam praktek kesyirikan. Maka sahabat HMBTV rahimani wahdullah. Surat Ibrahim ayat 36, 35, 36 di atas mengisahkan tentang doa Ibrahim itu adalah pelajaran yang sangat berharga agar kita bisa kaca diri. Kalau Ibrahim saja demikian, lalu ya siapa kita? Maka itu semacam motivasi kita semuanya untuk bersungguh-sungguh bahwa perjuangan kita yang terbesar hidup di muka bumi inilah bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi bagian dari hamba yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Dengan pertama kita berusaha untuk mendapatkan asalnya, mendapatkan pokoknya. Kemudian berjuang untuk menyempurnakannya. Tetapi jangan sampai kemudian kita merasa sudah banyak amal soleh, banyak berbagai macam aktivitas ibadah, ternyata justru rusak di pokoknya. Ingat bahwa tekad iblis yang dia bersumpah di hadapan Allah Ta'ala dengan sebagaimana difirmankan oleh Allah, fabi ijadika la uhyanahum ajmain illa ibadaka minhum ikhlasin. Dia iblis berkata, demi kemuliaanmu, aku bersumpah, aku akan sesatkan mereka semuanya, sampai kemudian, ya, kecuali hamba-hambamu yang dikarenai ikhlas. Itu yang mereka dibersihkan oleh Allah dari kesyirikan. Maka, sahabat AMBTV rahimani, berangkat dari tekad iblis di atas. Saya teringat apa yang disampaikan saya dalam salah satu karyanya, bahwa mengapa kemudian banyak manusia, bahkan bisa jadi kebanyakan manusia itu enggan untuk belajar secara sungguh-sungguh bagaimana mentauhidkan Allah. Di antaranya beliau sampaikan bahwa tauhid itu akan mengajarkan manusia untuk ikhlas. Sementara tabiat manusia itu enggak suka ikhlas. Tabiat manusia itu suka pamer. Maka kecenderungan belajar seorang itu yang bisa ditampakkan, yang bisa kemudian dinilai orang. Sementara tauhid urusan lebih banyak terkait urusan hati. Yang tidak ada secara umum orang mengetahui bagaimana nilai tauhid seseorang. Sehingga ya karena itu tidak sesuai dengan kebiasaan manusia, tabiat manusia yang suka kemudian pamer, yang suka mendapatkan pujian, maka itu menjadi kurang semangat atau bahkan tidak ada semangat sama sekali. Kemudian yang kedua, ingat bahwa tadi setan itu adalah perjuangannya untuk bagaimana orang itu sesungguhnya berada dalam kesyirikan. Sebab kalau kemudian orang tali berada dalam kesyirikan, maka toh apapun amal soleh yang dia miliki akan percuma, nggak ada nilainya di akal kelak. Sehingga selama orang itu nggak belajar tauhid, nggak mengamalkan tauhid, maka setan akan biarkan saja. Dia akan digoda untuk kemudian meninggalkan amal solehnya. Silahkan dia menjadi ahli ibadah. ahli sedekah, ahli berbagai macam aktivitas kebaikan sosial. Yang penting selama dia apa, hidup dalam mempersekutukan Allah, maka sudah. Karena puncak dan tujuan iblis adalah bagaimana orang itu hidup dalam mempersekutukan Allah. Dia puas dengan penilaian manusia menjadi orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang ahli ibadah, orang yang qori, ahli hafidz Quran dan sebagainya. Tetapi lupa bahwa Allah menciptakan itu adalah untuk kemudian dia menjadi hambanya yang mengaitkannya dan tidak mempersekutukannya. Nah, sahabat pemirsa ANPTV rahimani warahmatullahi, mudah-mudahan keterangan singkat di atas itu menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa ingat, agar terus kita termotivasi belajar mentauhidkan Allah Ta'ala secara pertama jelas dari ilmu yang kita kenal, ilmu qabla al-qal wal amal. Jadi kita nggak akan mungkin bisa mengamalkan tauhid dan menghindari syirik kalau kemudian kita tidak mengetahui bagaimana ilmunya. Maka mudah-mudahan itu cukup sebagai modal untuk memotivasi kita, sehingga saya harapkan ya semua pemirsa yang nanti memulai mendengar motivasi ini untuk mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, jangan dilewatkan. Ini kesempatan yang langka ya, majelis-majelis yang betul-betul mengkaji kitab yang membahas tauhid dari awal sampai akhir itu termasuk majelis yang langka. Dan kadang ada taklim kitab tapi dianya hadirnya bolong-bolong, kadang hadir kadang enggak, sehingga praktis sedikit sekali ya, jangankan masyarakat umum ya. Kadang kita yang sudah lama ngaji bergabung dalam dakwah sunnah pun belum ada satu kitab pun yang ditamatkan yang membahas tentang tauhid dari awal sampai akhir. Maka mudah-mudahan nanti dengan menamatkan kita Al-Qol Mufid dan sebagian sudah menamatkan mungkin beberapa kitab sebelumnya, ini menjadi modal untuk meningkatkan lagi beberapa kitab yang tingkatannya lebih tinggi, pembahasannya lebih luas. Intinya bahwa Thalabul Ilmi Syar'i adalah kegiatan sepanjang hayat. Kalau kemudian kita tidak punya kesempatan banyak untuk mendobelkan dengan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya, maka upayakan. Bahwa kita harus menjadi bagian orang yang faqih dalam masalah tauhid ini. Karena itu lebih untuk kepentingan penyelamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu Ustaz Ami Nurbaik yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas motivasi yang diberikan. Dan kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa untuk bisa bergabung dengan menyampaikan pertanyaan maupun yang lainnya di nomor WA, hanya nomor WA di nomor atau hanya melalui pesan WA di nomor 081-221-56780. Kami ulang, para pemirsa bisa bergabung hanya melalui pesan WA di nomor 081-221-56780. Dan tadi ada banyak sekali yang bisa kita catat dari penjelasan beliau agar kita termotivasi untuk belajar tauhid. Di antaranya yang pertama adalah bahwa mentauhidkan Allah Ta'ala merupakan tujuan paling dasar dari manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian yang kedua, bahwa untuk mewujudkan hal ini Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Allah utus para rasul mengajarkan manusia untuk kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan Ustadz Abu Isa menyampaikan sebuah sejarah tentang awal mula diutusnya Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, bahwa antara Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh tidak terjadi perbuatan kesyirikan, tidak ada kesyirikan di muka bumi, namun meskipun sudah ada maksiat saja, yaitu pembunuhan ya. Antara dua putra Adam. Nah, dua putra Adam. Jadi ada dosa besar, ada maksiat. Bahkan dosa besar itu dosa yang masya Allah, pembunuhan. Yang diawali oleh rasa iri. Tapi dosa ini belum menjadi muqaddimah, belum menjadi latar belakang Allah mengutus seorang Rasul. Baru sampai ketika muncul kezaliman terhadap hak Allah, yaitu kezaliman terhadap ketauhidan, di mana muncul orang-orang yang menyekutukan Allah, dan itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, barulah Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz, ada sedikit pertanyaan ya. Begitu manusia dibinasakan oleh Allah di zaman Nabi Nuh, hanya beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah, yang mereka naik perahu. Kemudian setelah itu mereka, setelah semua yang kafir dibinasakan oleh Allah, berarti ketika itu di muka bumi yang tinggal hanyalah ahlu tauhid, Ustaz ya? Ya, betul. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, ada nggak sejarah kenapa syirik itu muncul kembali? Ya, jadi secara umum bahwa tanasakhal ilmu. Jadi ketika ilmu itu dengan kematian Rasul, kemudian manusia beranak pinak, kemudian penyebaran ilmu itu kurang, maka kejahilan inilah pokok permasalahan awal. Maka dalam lafaz Ibnu Abbas ketika tentang 10 generasi dari Adam ke Nuh, wa tanasakhal ilmu. Nah, saya soleh al-Syeikh Abdullah belum menjelaskan bahwa ada pengurangan ilmu secara berangsur. Jadi peredaran ilmu di muka bumi, ya, khususnya terkait dengan ajakan untuk mentauhidkan Allah dan peringatan dari mempersekutukan Allah berkurang. Nah, berangsur dengan berkurangnya ilmu, lama-lama ada generasi yang betul-betul jahil. Nah, generasi yang jahil inilah kemudian muncul darinya, karena kalau sudah jahil, menggunakan apa? Hawanya. Menggunakan hawa, tidak kepada ilmu, nah maka sangat mudah setan untuk masuk, untuk kemudian memberikan mengelabui, memberikan arahan yang sifatnya pengelabuan, seperti kasus pertama syirik di muka bumi, itu kan arahan dari setan untuk membuat patung sebagai peringatan, untuk memotivasi ibadah. Nah ternyata itu adalah arahan yang menjerumuskan, karena akhirnya generasi berikutnya diberitahu kalau itu adalah dibuat untuk dalam rangka sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Nah, itulah kesyirikan pertama di muka bumi. Maka kejahilan tentang tauhid, tentang syirik inilah sumber masalahnya. Sehingga ya beliau saya sampaikan bahwa dakwah tauhid dan syirik, peringat mengajak mentauhidkan Allah dan memperingatkan dari syirik itu tidak boleh berkurang. Setinggi apapun keimanan pada masyarakatnya. Dan itu dilakukan betul oleh Nabi kita Muhammad SAW sepanjang hayatnya. Maka sampai akhir hayatnya pun beliau tetap memperingatkan keras. Ya. Bahkan ya, beliau sudah memanti-wanti sebelum wafatnya. Bahkan hari-hari di menjelang wafatnya. Laknatullah al-Yahud wa-Nasara ittakhadhu kubur amliyai masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di sejarah kesyirikan bahkan diawali dari pemuliaan dan pengagungan kepada orang soleh yang secara berlebihan. Di antaranya lah dalam bentuk membangun kuburnya sebagai tempat ibadah. Ya, meskipun sudah diperingatkan sedemikian rupa, bahkan itu di akhir hayat beliau, tetapi ya banyak dari umat Islam, bahkan mungkin kebanyakan umat Islam tidak mengambil peduli. Tetap saja mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Mereka bersemangat beribadah. Meskipun awalnya bersemangat ibadah kepada Allah di kuburan, tetapi itulah jalan menuju pada kesyirikan yang telah ditempuh oleh umat-umat terdahulu. Jadi apa permasalahan awalnya? Ya, terjadinya anak keturunan yang kemudian jahil, kurangnya perhatian di masa tersebut terhadap peringatan dari mempersekutukan Allah. Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, jadi beliau memberikan garis besar bahwa dengan berkurangnya ilmu itulah yang menjadi penyebab terbesar manusia melakukan penyimpangan. Kemudian penyimpangan itu semakin parah hingga terjadi perbuatan kesyirikan muncul kembali. Baik, karena itu dakwah tauhid tidak boleh berkurang dan tidak boleh putus, sehingga kita sangat membutuhkan para da'i-da'i tauhid, tidak hanya di lingkungan tertentu saja, juga kita sebarkan ke masyarakat. Tayyib Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa. Pertanyaan disampaikan oleh Saudara Farizi dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dalam pelajaran tentang tauhid ini ada banyak sekali kitab-kitab ulama. Sepertinya saya perlu memetakan kitab-kitab yang nantinya harus saya pelajari. Pertanyaan saya, untuk seorang penuntut ilmu yang pemula seperti saya ini, bagaimana kurikulum mempelajari tauhid yang tepat untuk memetakan kitab-kitab tauhid tersebut? Jadi beliau bertanya tentang dari sekian banyak kitab tauhid, kira-kira urutan yang tepat bagaimana, Ustaz? Barakallahu fik pada penanya. Ya, yes, bagaimana apa yang disarankan oleh para ulama yang pernah saya baca dan juga banyak dipraktikkan oleh mereka. Jadi secara kitab, jadi ketika kita bicara masalah tauhid, jadi masalah akidah, sesungguhnya ada dua jalur. Tentang khusus masalah tauhid uluhiyah, tentang hubungannya antara tauhid syirik dengan akidah Ahlussunnah secara umum, termasuk dalamnya adalah tauhid asma wa sifat, biasanya masuk di dalam bahasan akidah secara umum. Maka kalau kemudian fokusnya terkait dengan tauhid uluhiyah, maka ya kita bisa mulai dari salah satu usul agar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Qaidul Arba juga karya beliau, salah satu usul berisi tentang tiga landasan utama dinul Islam, kemudian yaitu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, dan ma'rifah mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agama Islam. Kemudian kalau Arba ini tentang kaidah-kaidah mengenal tauhid dan syirik. Kemudian kita ke kitab tauhid. Kitab tauhid juga karya Syekh Muhammad bin Abdullah Rahimahullah. Nah, ini termasuk yang paling lengkap bisa dikatakan dari A sampai Z, mencakup masalah hati, lisan, dan perbuatan. Maka ini kitab yang sangat sangat bagus. Dan alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kepada saya untuk kemudian menulis salahnya untuk memudahkan kaum muslim Indonesia. Itu mutiara faedah kitab tauhid yang tadi Ustaz Ami ciptakan, beliau pernah ikut daurahnya yang saya istilahkan dengan Pentium, penataran tauhid untuk umum, Pentium 100, ya, penataran tauhid untuk umum 100 jam tahun 2005, ya, selama setengah bulan ya, dari jam 7 sampai jam 5 sore. Dalam 15 hari. Nah, itu masya Allah kita jadi yang termasuk paling disarankan. Tidak sepantasnya ya seorang muslim mengaku Ahlussunnah wal Jamaah kemudian dia tidak mempelajari kitab tauhid dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu kita kasus syubhat ya, yang berisi tentang awal juga kaidah-kaidah tauhid dan syirik, kemudian berbagai macam syubhat dan kerancuan dalam masalah tauhid. Jadi pembela-pembela praktek kesyirikan di tengah-tengah umat ini, mereka punya alasan, punya dalih untuk melegalkan praktek-praktek kesyirikan mereka. Itu dibantah satu persatu. Dan untuk juga memudahkan, saya ada tulisan kecil tentang 20 kaidah tauhid dan syirik yang saya rangkum dari kitab kasus subhat ini. Itu secara urutan untuk bagi pemula ya. Setidak-tidaknya seorang penuntut ilmu itu mesti menamatkan itu. Ya, ya mungkin bisa diawali terlebih dahulu dari tadi kalau mufid ini nanti setelah selesai masuk ke salah satu usul dan terus kepada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Nah, adapun kemudian di bidang akidah karena apa, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agar supaya betul-betul seorang itu adalah dia menjadi muwahhid sunni. Ini orang yang mentauhidkan Allah yang tanpa bid'ah. Karena ada orang yang dia masuk kategori mentauhidkan Allah tapi ada bid'ah dalam hidupnya. Nah, supaya kita menjadi bagian orang yang mentauhidkan Allah ya, dan tidak ada bid'ah dalam kita, maka kurikulum yang masih pelajari tadi dalam bidang tauhidnya supaya menjadi muwahhid, nah, kemudian dalam supaya kita menjadi bagian dari betul-betul ahlussunnah ya. Nah, ada kitab seperti Lumatul I'tiqad kayak Nuqul al-Maqdisi, kemudian Pak Sitia, salah satunya bisa kemudian diawali dengan Qaidul Musla karya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kemudian nanti meningkat ke Aqidah Tauhawiyah dan kemudian meningkat ke Risalah Tasmuliyah. Itu setidaknya penuntut ilmu tadi. Jadi Tauhawiyah Imam Abu Ja'far Tauhawi, Risalah Tasmuliyah pokoknya Syekhul Islam Ibnu. Nah, itu semestinya seorang penuntut ilmu menamatkan kitab itu semuanya dengan berguru kepada yang guru yang berkompeten untuk menjelaskan kitab-kitab tersebut. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, masya Allah ya. Jadi beliau memberikan penjelasan kajian masalah akidah atau tauhid itu ada dua jalur. Pertama terkait masalah tauhid uluhiyah. Dan beliau sebutkan di situ ada beberapa kitab yang bisa dijadikan sebagai kurikulum. Kita ulang, di antara kitab yang beliau sebutkan adalah Al-Usul Salasa atau Salasatul Usul. Kemudian Qawaidul Arba. Selanjutnya adalah Kitabut Tauhid. Dan yang keempat yang beliau sebutkan adalah Kashfus Syubhat. Dan Alhamdulillah Ustaz, untuk kajian Rabu pagi, kita telah menyelesaikan tiga kitab yang pertama. Kami sudah pernah membahas salah satu usul, kemudian Qawaidul Arba dan Kitabut Tauhid. Karena kajian ini sudah berlangsung selama berapa tahun ya? Ada 2018 ya, sekitar 2018. Sudah sekitar 2 tahun lebih. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah mudahkan. Dan tetap berlanjut, sekalipun dalam kondisi pandemi, melalui online, disiarkan secara live di channel ANB official. Kemudian untuk yang masalah akidah memang kita belum merambah ke sana. Dan yang kedua beliau sampaikan, jalur yang kedua adalah jalur masalah akidah agar i'tikad kita, keyakinan kita bersih dari semua keyakinan-keyakinan bid'ah. Maka kita perlu belajar tentang bagaimana akidah Ahlussunnah. Beberapa kitab yang tadi beliau sebutkan, pertama Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudam Al-Maqdisi. Kemudian Qawaidul Mutla, karya Imam Ibn Utsaimin. Kemudian Akidah Tahawiyah, karya Imam At-Tahawi. Dan Risalah Tadmuriyah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Semoga... Ustaz. Ada tambahan, Ustaz? Akidah Wasithiyah. Akidah Wasithiyah, bukan Risalah Tadmuriyah. Akidah Wasithiyah. Ya, yang tadi, yang sebelumnya Akidah Wasithiyah. Setelah Qawaidul Mutla, Akidah Wasithiyah. Baru kemudian Tahawiyah, baru kemudian Risalah Tadmuriyah. Oh, baik. Ada yang ketinggalan ya. Qawaidul Mutla, kemudian Akidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Akidah Tahawiyah. Selanjutnya adalah Risalah Tadmuriyah. Ini memang belum pernah kita sampaikan di ANB Channel, juga di kajian Rabu pagi. Semoga nanti setelah menyelesaikan beberapa kitab untuk jalur yang pertama yaitu masalah tauhid uluhiyah, kita bisa beralih ke masalah pembersihan masalah akidah ya. Insyaallah taala. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertama, ucapan doa dari salah satu pemirsa. Ustaz Abu Isa adalah asatidah di daerah kami, salah satu asatidah daerah kami dari Tasikmalaya. Sama dengan guru Ustaz Abu Qatadah Al-Athari, hafizahullah. Semoga semua asatidah di Indonesia diberi kesehatan. Pertanyaannya, Bagaimana kewajiban seorang muslim untuk mempelajari ajaran tauhid ini, Ustaz? Bagaimana kewajiban seorang muslim untuk mempelajari ajaran tauhid ini? Buku apa yang harus ada di rumah kami? Kalau tadi bertanya tentang kurikulum, Ustaz, kalau sekarang buku apa yang harus ada di rumahnya? Kalau fake berarti buku itu tadi harus ada semua. Buku tadi ada semuanya. Sarahnya, gitu. Plus sarahnya. Ya, plus sarahnya gitu. Baik. Ya, nanti ya. Gini, jadi itu dibaca sarahnya. Nah, hal-hal yang kurang terpahami, hubungi guru. Ya, yang kira-kira berkompeten untuk menjelaskannya. Gitu. Itu harus ada di rumah. Kemudian dibaca hal-hal yang masih belum jelas ditanyakan kepada. Tapi dengan sarahnya ya, karena untuk kemampuan kaum muslimin di Indonesia, kalau hanya matannya saja tetap sangat terbatas. Jadi mesti dengan sarahnya. Jadi matan itu memang untuk masa ditulisnya kitab itu paham masyarakat ketika itu. Tapi untuk masyarakat sekarang, tanpa dijelaskan oleh guru atau membaca buku penjelasannya secara umum, ya Pak, jadi sangat jauh dari apa, dari pemahaman yang ingin dicapai oleh penulisnya. Masya Allah. Baik, ini sekaligus jadi tantangan bagi kita semua ya, karena tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa salah satu di antara kendala dalam belajar tauhid itu tidak disukai oleh jiwa manusia, sebagaimana keterangan Syekh Soleh Al-Syekh. Makanya belajar tauhid juga berat. Ini saya perhatikan, memang pemirsa untuk kajian tauhid tidak sebanyak pemirsa kajian muamalah, Ustaz. Betul. Dan penanyanya juga, saya perhatikan beberapa kali, ya Antum Live itu, kalau muamalah yang bertanya, Masya Allah. Iya, betul. Tapi kalau giliran kajian tauhid, drastis turun pemirsanya. Saya berharap ini yang hadir di kajian live ini, kalau di Facebook ada 42, tadi sampai 45. Sampai 50 bahkan ya. Semoga tidak ngantuk ya. Jadi yang 50 ini betul-betul tersaring, yang mereka mau serius belajar. Baik, Ustaz, kami ingatkan kembali, idealnya buku-buku seperti ini ada di rumah masing-masing. Dan terutama kurikulum yang tadi sudah beliau sampaikan, ada kurang lebih 9 buku plus syarahnya. Plus syarahnya kalau bisa ya. Karena jika membaca matan, kemudian tidak disertai syarah, bisa jadi tidak bisa memahami secara maksimal. Jika ada masalah, baru ditanyakan ke Ustadz. Atau Ustadz Abu Isa, ada program rutin yang mungkin nanti bisa kita jadikan sebagai rujukan. Daurah tentang kitab-kitab tauhid diselenggarakan kapan saja, Ustadz? Ya, Pak. Mohon maaf untuk kemudian, Pak. Selama... Jadi saya itu kan tipenya offline-an gitu. Enggak tipe online. Pas ya, kondisi normal, Ustaz. Kejadulan saya itulah. Kalau kondisi normal ada enggak jadwal rutin? Kondisi, misalnya agenda tahunan. Di daerah saya punya kalau agenda tahunan biasanya YPIA yang menyelenggarakan. Dan diminta untuk menyampaikan materi di Jogja kan. Itu agenda tahunannya yang menamatkan artinya satu kitab dalam daulah tersebut. Itu sudah memang rutinitas apa YPIA, dan biasanya saya diminta untuk itu. Biasanya di liburan semester genap ya, atau ganjil? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Baik. Cuma kadang saya yang nggak bisa, jadi salah satu dari dua semester itu. Baik, nanti pemirsa bisa... Ya, daulah. Kalau kalau yang bentuknya rutin ya, tadi. Tetapi ya, di kajian-kajian di baik di Jabodetabek praktis, karena saya mungkin lebih dari 20 majelis mungkin ya dalam sebulannya. Masya Allah. Itu ya hampir semuanya tentang kitab-kitab tauhid itu. Di Jabodetabek? Ya. Oh, baik. Jadi di Bandung ada, di Bekasi, di Cikarang, kemudian di Cilegon. Ya. Baik, insya Allah sangat mencukupi. Sehingga bagi pemirsa yang ingin mendapatkan secara langsung penjelasan dari beliau, dengan kita bicara untuk konteks kondisi normal, bukan saat pandemi seperti sekarang, nanti bisa memperhatikan pengumuman-pengumuman kajian kapan diselenggarakan kajian rutin atau yang daurah tahunan biasanya diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari di Yogyakarta. Tayib. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, namun ini ada satu pertanyaan ya. Ustadz, barakallahu fikum. Bagaimana amalan agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam serta menjadi tauhid agar tidak serta menjaga tauhid agar tidak goyah? Ya. Ya, Pak. Barakallahu fiik, ifasin rahimani, qolallah. Jadi, ya manusia itu hanya bisa berikhtiar, Allah Ta'ala yang menentukan, maka pertamalah dari sisi hati kita, tekad kita, perhatian kita, ihtimam kita, karena orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, itu secara sunatullahnya. Maka jadi kita pertama tekadkan bahwa kita adalah betul-betul memiliki perhatian yang besar dalam masalah tauhid ini. Itu menjadi ruh kita, jiwa kita, bahwa hidup kita adalah antara takut dan harap kaitannya dengan nasib tauhid kita. Ketika kemudian antara takut dan harap dalam diri kita, maka itu akan memotivasi kita untuk tidak pernah berhenti dari terus menjaga diri kita dalam kondisi mentauhidkan Allah SWT. Nah, kemudian setelah itu ada tersimpan dalam hati kita, maka wujudkan secara real di dalam praktek berupa pembelajaran. Jadi mengulang-ulang. Jadi karena ya tidak kan, jadi siapapun yang melakukannya dia akan merasakan. Bahwa mengulang-ulang pelajaran yang ada bagi kitab-kitab yang dalam tauhid itu amat-amat besar manfaatnya. Nah, kemudian ketika kemudian kita memiliki keilmuan yang ya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka itu diharapkan untuk bisa mengontrol kondisi kita, lisan kita, perbuatan kita, dan juga hati kita. Apakah kemudian ada penyimpangan, ada penyelewengan kaitannya dengan mentauhidkan Allah Ta'ala tersebut. Sehingga kita pun akan segera sadar diri kalau kemudian kita terjerumus dalam dosa, sehingga diharapkan kemudian segera bertaubat kepada Allah SWT. Nah, dengan ketika kemudian kita memiliki hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh terjadi pada hati kita, lisan kita, dan perbuatan dan kita, dan kemudian kita lah senantiasa takut dan harap kepada Allah, maka itu diharapkan bahwa amal soleh yang kita perbuat tidak membuat kita ujub, tetapi dosa-dosa yang kita perbuat sangat membuat kita takut kepada Allah, sehingga kemudian kita kemudian bertaubat kepada Allah Taala, dan tidak ada satupun manusia yang tidak terjerumus dalam dosa. Permasalahannya bukan kemungkinan kita berdosa, tapi bagaimana sikap berdosa, apakah bertaubat atau tidak. Nah, kemudian tetap bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini amat sangat penting, pergaulan dengan orang soleh. Ya, jadi bukan hanya sekedar kemudian taklim kemudian pergi, kita tetap kita berada di lingkungan yang kemudian berusaha untuk punya perhatian yang besar kepada ajakan tauhid Allah dan menghindarkan dari kesyirikan. Itu kita bersama mereka. Dan seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, itu justru jalan menghindar dari orang-orang soleh. Semakin kita menghindar dari orang-orang soleh, maka itu yang jelas apa, kita akan semakin terperosok dan mudah dipengaruhi oleh setan untuk pada akhirnya bisa terus melanjutkan. Jadi mending kita menahan malu sebagai orang yang mungkin dianggap tidak baik, dianggap tidak soleh, tetapi kita tetap bersama orang-orang soleh. Karena itu adalah untuk jadi di samping menjaga kita dari semakin terpuruk, bahkan diharapkan kemudian kita bisa kembali atau bisa kemudian meningkat menjadi lebih baik. Nah, kesalahan sebagian Pak kaum muslimin yang mungkin dia tadinya berkumpul bersama orang-orang saleh, kemudian ada satu masalah, kemudian dia terjerumus ke dalam dosa atau kemudian permasalahan, akhirnya kemudian justru menghindar karena malu dan sebagainya, kemudian dia menghindar dari komunitas orang-orang saleh. Ini adalah tindakan yang keliru. Justru kemudian ya walaupun mungkin seseorang belum bisa untuk menjadi orang yang baik, maka tetap bersama orang-orang yang baik ya, dengan ya terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar ya, dijadikan orang yang soleh, dijadikan orang yang meninggal dalam keadaan mengkaitkannya dan berada dalam sunnah Rasulnya Allah alam bismillah. Jazakumullah khairan. Ada banyak sekali tadi masukan yang beliau sampaikan agar kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan bertauhid kepadanya. Dan di antara yang saya garis bawahi di sini pertama adalah masalah perhatian. Memiliki perhatian besar terhadap tauhid. Ada perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ya, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'ala syai' bu'itha 'alaihi." Siapa yang punya kebiasaan tertentu ketika hidup, maka dia akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan itu. Dan siapa yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah seperti itu. Dan beliau juga memberikan satu pernyataan yang sangat bagus untuk kita catat, bahwa separah apapun kondisi kita, jangan sampai jauh dari orang soleh. Lebih mending kita menahan rasa malu ketika pertama kali mendekat ke orang soleh, namun kita punya harapan untuk tertular dengan kebaikan mereka. Ini ibarat orang yang sakit, kalau dia nggak pernah lapor ke dokter, maka selamanya tidak akan bisa sembuh. Makanya segera untuk mendekat ke dokter, sekalipun nanti bisa jadi dimarahi dokter karena sakitnya sudah sangat parah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas kebersamaannya di ANB Channel. Dan saya juga jazakallah diberi kesempatan untuk kemudian bisa hadir di ANB official. Baik, insya Allah semoga di lain waktu nanti Ustaz bisa hadir kembali. Dan kami mohon maaf jika agak merepotkan karena Ustaz tidak berada di studio ya. Sama sekali. Ustaz tidak berada di studio, di perpustakaan sehingga harus nata HP dulu dan seterusnya. Tayyib, semoga pertemuan kita gak diberkahi oleh studio, Allah. Naam Ustaz. Ya, di punya studio. Tayyib. Baik, insyaallah sebentar lagi absyir Ustaz, absyir. Ya. Tayyib, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan di pagi hari ini dan semoga Allah memberkahi dari ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.